ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجرنا الله وإياكم جميعا من النار إخوة بالله رحمنا ورحمكم الله تعالى بكان كتاب الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد كريم الشيخ صالح الفوزي حفظه الله تعالى pada pembahasan yang keempat atau bahkan ketujuh dari perkara-perkara yang ada di masyarakat dan itu termasuk kemungkaran yang besar yaitu ilmu nujum perbintangan. Nah, dan dari situ akan menjadi bahan bagi sihir, perdukunan dan semacamnya. Nah, kita sampai pada qala Syekh Abdul Rahman bin Hasan rahimahullah taala fi Fathil al Majid telah berkata, nah, Syekh Abdul Rahman bin Hasan al Syekh rahimahullah dalam kitab Fathul Majid, fa'in qila al munajjim qad yasduq. Apabila ada yang mengatakan bahwa ahli nujum bisa jadi benar, dia meramalkan sesuatu dan ternyata terjadi sebagaimana yang dia ramalkan. Qila sidquhu kasidqil kahin. Maka jawabannya, kejujuran dia, kebenaran ahli nujum itu seperti kebenaran dukun. Yasduqu fi kalimatin wa yakdhibu fi mi'ah. Dia benar dalam satu perkataan, satu ramalan. Yakdhibu fi mi'ah, berdusta dalam 100. Satu jujurnya 100 kedustaannya. Nah, wasidquhu laysa an ilmin. Dan kejujuran dia, kebenaran dia, ketepatan dia itu bukan karena dasar ilmu, bukan karena ilmu. Bal qad yuwafiqu qadran au qadaran. Bahkan ya, kebenaran dia itu, ketepatan dia itu bertepatan, bisa jadi bertepatan dengan takdir. Ini yani kebetulan seperti itu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayakunu fitnatan fi haqqi man saddaqah. Maka akhirnya dia menjadi fitnah bagi orang-orang yang mempercayainya. Nah, ya, dukun meramalkan sesuatu, tukang ramal ya, meramalkan sesuatu kemudian tepat sebagaimana yang diramalkan. Ya, nah, tepat sebagaimana yang diramalkan itu kebetulan. Nah, itu kebetulan dan itu akan menjadi fitnah. Akhirnya, oh ya, orang yang datang kepadanya berduyun-duyun banyak karena meyakini dia dukun sakti, dia dukun, dia ahli nujum yang kuat. Ya, akhirnya, nah, orang-orang berjudi. Ya, judi tokel atau yang lainnya pun juga datang kepadanya, tanya nomor ini dan sebagainya. Ya, kalau benar sekali saja sudah kemudian laris manis. Itu fitnah. Nah, itu fitnah. Qala wa qad ja'at al ahadith 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ibtal ilmi at-tanjim. Dan telah datang, ya, masih perkataan Syekh Abdul Rahman bin Hasan al-Syekh, telah datang hadis-hadis yang banyak dari Nabi alaihi salatu wassalam yang menunjukkan batilnya ilmu nujum. Kaqaulihi, seperti perkataan Allah, perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. Siapa yang mengambil satu ilmu dari bintang-bintang, maka dia telah mengambil satu cabang dari ilmu sihir. Zada ma zada, akan bertambah sebagaimana dia menambah. Semakin banyak ilmu perbintangan dia memanfaatkan dari ilmu nujum untuk berbagai hal, maka semakin banyak cabang sihir yang dia ambil. Semakin tinggi tingkat sihirnya, dan tentunya semakin besar kekafirannya. Zada ma zada. Hadisnya diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah rahimahullah taala. Nah. Wa an Raja ibn Haywah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Raja bin Haywah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mimma akhafu ala ummati, di antara hal-hal yang aku takutkan kepada umatku, at-tasdiqu bin nujum, mempercayai bintang-bintang, bahwa dia menunjukkan sesuatu kejadian yang ada di muka bumi. Nah, dan itulah dasar daripada ilmu nujum, ilmu perbintangan. Wa takdzibu bil qadar. Kemudian yang perkara yang kedua yang ditakutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam kepada kita umatnya, at-takdzibu bil qadar, mendustakan takdir, tidak percaya kepada takdir. Wa haibul a'immah, dan kezaliman para penguasa. Haibul a'immah, kezaliman para penguasa. Rawahu Abd ibn Humaid, hadis ini diriwayatkan oleh Abd ibn Humaid, Abd ibn Humaid rahimahullah taala. Juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu. Jadi at-tasdiqu bin nujum termasuk perkara-perkara yang ditakutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam akan terjadi di umat ini. Ya, dan itu banyak menyesatkan orang. Nah, dan kenyataannya di zaman kita seperti itu, banyak orang yang percaya dengan ilmu ya perbintangan, zodiak dan sejenisnya, untuk pernikahan, untuk membuka usaha, untuk bepergian, membangun ini dan sebagainya. Sebagaimana kemarin yang sudah dikatakan ya oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dari Qatadah rahimahullah ta'ala. Nah, selanjutnya Syekh Shalih mengatakan, amal istidlalu bin nujumi li ma'rifati litijahi bil asfar fil barri wal bahri. Adapun berdalil dengan bintang, mengambil petunjuk dengan bintang-bintang di langit untuk sekedar mengetahui arah dalam perjalanan, baik di darat maupun di laut, ya, baik di darat maupun di laut, bahkan demikian juga di udara, ya. Fahala la ba'sa bihi, maka ini tidak mengapa. Wa huwa min ni'matillahi azza wa jalla, dan itu termasuk dari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Haitsu yaqulu subhanahu, di mana Allah azza wa jalla mengatakan dalam surat Al-An'am 97, wa huwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahri qad wassalna al-ayati liqaumin ya'lamun. Dan dialah Allah yang telah menjadikan bintang-bintang untuk kalian, litahtadu biha, agar kalian ambil pedoman-pedoman dengannya, petunjuk dengannya. Fi dhulumatil barri, di kegelapan-kegelapan darat, padang pasir, sahra, wal bahri, demikian juga di laut, di malam hari, ya, tidak diketahui arah perjalanan kemana mesti menuju. Nah, di situ ya, dengan berpedoman bintang, ini lintang utara, ini lintang selatan, ini timur, ini barat, biasanya bintang ini adanya di timur, tidak pernah ada di barat. Nah, maka dengan begitu diketahui, oh berarti ini arah timur, ini arah barat. Nah, kalau fassalna al-ayat liqaumin ya'lamun, kami telah rincikan ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengetahui. Nah, ayat artinya lita'rifu biha jihata qasdikum litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahri, artinya agar kalian tahu dengan petunjuk dari bintang-bintang itu arah tujuan kalian kemana. Ya, arah tujuan kemana? Dari Makkah menuju Madinah itu ke arah utara, maka mencari bintang utara. Dari Makkah ke dari Madinah ke Makkah ke selatan, maka mencari menuju mendekat kepada lintang selatan. Harusnya demikian. Ini makna dari ayat litahtadu biha. Walaysa al-muradu annahu yahtadi biha fi ilmil ghaibi kama ya'taqiduhu al-munajjimun. Dan maksudnya bukanlah untuk dijadikan petunjuk dalam ilmu ghaib. Ya. Dalam ilmu ghaib berkaitan dengan nasib, jodoh, keberuntungan, kesialan dan sebagainya sebagaimana diyakini oleh para ahli nujum. Ya, para ahli nujum. Jadi kadang-kadang mereka pun juga berdalil dengan ayat Al-Quran ataupun dengan hadis, tapi kemudian dibelokkan menurut tujuan mereka. Ya, sebagaimana para dukun dari orang-orang yang menyandang baju ulama atau kiai, tapi sebenarnya mereka perilakunya seperti dukun. Nanti kemudian ditanya tentang barang hilang dan sebagainya, dia berdalil dengan ayat dari surat Al-Jin, alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha. Dipotong ayatnya. Ya, tidaklah Allah yang mengetahui perkara ghaib, tidaklah Allah tunjukkan perkara ghaib itu kepada seseorang illa liman irtadha, kecuali kepada siapa yang diridhoi. Ya, kecuali kepada siapa yang diridhoi. Kemudian mereka tafsirkan sendiri yang diridhoi. Ini Habib keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini fulan orang yang dekat, ahli ibadah, sudah haji sekian puluh kali. Ini demikian demikian. Dia itu orang yang diridhoi. Padahal lanjutan ayatnya mir rasulin illa man irtadha mir rasulin. Nah, lanjutan ayatnya dari para rasul. Sehingga itu menjelaskan yang mungkin untuk mengetahui perkara ghaib itu hanya para rasul. Itu pun saat dibukakan diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain rasul, selain para nabi, tidak mungkin mengetahui perkara ghaib. Nah. Ya, macam-macam. Ada ilmu hitam, ada ilmu putih kan, orang cerita seperti itu. Hal yang dimiliki oleh orang-orang yang berilmu, berkedok agama, katakan itu ilmu putih. Kalau orang yang ahli maksiat dan jahat, ya, ilmu hitam. Padahal prakteknya hampir sama. Nah, ya, kita harus tetap memiliki keyakinan yang pasti, yang kuat. Tidak ada yang mengetahui ghaib kecuali hanya Allah dan para nabi dan rasul yang dikehendaki saat dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi lidah tadubiha fi dhulumatil barri wal bahri. Ayat 97 dari surat Al-An'am, agar kalian dijadikan petunjuk dalam kegelapan di darat maupun di laut, di padang pasir maupun di lautan, adalah maknanya untuk mengetahui arah tujuan kita kemana. Yang nyata jelas-jelas, ya, mau mengarah ke timur, ke barat, ke selatan, ke utara, itu bukan kemudian hal yang ghaib. Nah, baik. Qala Al-Khattabi rahimahullahu taala, berkata Imam Al-Khattabi rahimahullahu taala, Wa amma ma yustadallu bihi minan nujumi ala jihatil qiblati. Adapun apa yang dijadikan petunjuk dari bintang-bintang untuk menunjukkan arah kiblat. Ya, mempelajari, melihat kepada bintang-bintang arah kiblat mana. Fa innaha kawakib rasadaha ahlul khibrati min al-a'immati. Maka bintang-bintang itu bintang yang telah dilihat diteropong, ya, dilihat oleh ahlul khibrah, orang-orang yang berpengalaman, para pakar dari para imam, para ulama. Alladzina la nasyukku fi inayatihim bi amrid din, yang tidak kita ragukan betapa besar perhatian mereka dalam perkara agama. Wa ma'rifatihim biha, dan nah betapa besar ilmu mereka dalam hal perkara agama. Wa sidqihim fi ma akhbaru bihi anha, juga mereka mengetahui ya bintang-bintang itu, dan juga kejujuran apa yang mereka beritahukan dari bintang-bintang dan kemudian mengarah ke kiblat. Mithlu ayyu shahida bi hadratil Ka'bah, itu seperti dia menyaksikannya di hadapan Ka'bah. Jadi mereka ya belajarnya dengan nyata. Ketika di Ka'bah melihat bintang, oh seperti ini seperti ini. Jadi perhatikan bintang-bintang di langit, ya, bintang-bintang di langit diperhatikan. Kemudian ketika jauh dari Ka'bah juga tetap diterapkan itu di malam berikutnya, oh seperti ini. Nah, ya. Yushahiduha ala halil ghaibati anha, dan kemudian tetap memperhatikan bintang-bintang itu di saat jauh dari Ka'bah. Fakana idrakuhum ad-dalalatu minha bil muayyanah. Maka pengetahuan mereka adalah berdasarkan petunjuk sebagaimana yang telah disaksikan. Jadi nyata, bukan hanya sekedar berita. Tapi dengan benar-benar pandangan mata. Mereka demikian, para ulama itu. Wa idrakuna dzalika biqabuli khabarihim, dan kita bisa mengetahui hal itu dengan menerima berita dari mereka. Idz kanu indana ghayra muttahamin fi dinihim wala muqassirin fi ma'rifatihim. Karena mereka, para ulama itu, menurut kita orang-orang yang tidak tertuduh dalam agama dan tidak pendek ilmu pengetahuan agama mereka. Jadi mereka orang-orang yang memiliki ilmu agama yang dalam, kemudian mereka juga orang-orang yang jujur, orang-orang yang baik, sehingga tidak tertuduh dalam kabar-kabar beritanya. Karena memang ini satu kaidah semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ya, harus tabayyun ketika ada suatu berita. Nah, ini berita dari mereka, berita dari para ulama ahlul khibrah, ya, para ulama yang mempelajari bintang-bintang untuk menjelaskan kepada kita arah kiblat. Nah, ya, menjelaskan kepada kita arah kiblat. Sementara mereka tidak tertuduh dalam agama, mereka orang yang baik. Jadi kalau kita mempercayai dalam hal itu, bukan termasuk perkara percaya terhadap ilmu ghaib. Ya, bukan termasuk percaya kepada mereka ya dalam hal ilmu ghaib. Tapi itu ilmu nyata. Nah, ya, ilmu nyata. Mereka memperhatikan bintang saat di sekitar Ka'bah, kemudian mungkin digambar, dirumuskan demikian. Ya, ketika jauh juga demikian dicocokkan. Oh, ini berarti arah sebelah sini, ini arah sebelah sini. Kita berada di sini, dicocokkan. Nah, itu diantara penggunaan bintang yang di, benarkan untuk mengetahui arah. Maka ditekankan lagi dengan nukilan dari Ibnu Rajab. Wa qala Ibnu Rajab. Ibnu Rajab rahimahullah taala mengatakan, "Wal ma'dzunu fi ta'allumihi ilmu tasyiri la ilmu ta'thiri." Fa innahu ay ilmu tasyiri batilun muharramun. Qaliluhu wa katsiruhu. Wa amma ilmu tasyiri fayata'allamu aw fayuta'allamu ma yuhtaju ilaihi min al-ihtida'i wa ma'rifati al-qiblati wa al-turuqi wa huwa jaizun indal jumhur. Ibn Rajab al-Hambali rahimahu ta'ala dalam kitab Fadlu ilmi salaf ala ilmi al-khalaf, ya, kelebihan ilmu para salafus salih, para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in daripada ilmu orang-orang setelah mereka, yang diantara ilmu mereka adalah ilmu falak. Nah, ya, ilmu nam falak. Baik. Yang diizinkan dalam mempelajari ilmu perbintangan itu adalah ilmu tasyir, ilmu perjalanan. La ilmu ta'thir, bukan ilmu pengaruh, bukan astrologi pengaruh, ya. Nah, pengaruh dari bintang-bintang. Fa innahu ilmu ta'thir, karena ilmu ta'thir, ilmu perbintangan yang mengarah kepada pengaruh daripada bintang-bintang terhadap kejadian di muka bumi, itu ilmu yang batil. Muharram, diharamkan. Qaliluhu wa katsiruhu, baik sedikit atau banyak. Ya, baik sedikit atau banyak. Nah, adapun ilmu yang menunjukkan tentang bagaimana perjalanan, maka bisa dipelajari, yuta'allamu ma yuhtaju ilaih, dipelajari sebagaimana yang dibutuhkan untuk ihtida', untuk menjadi pedoman rambu-rambu jalan, ma'rifatil kiblah, mengetahui kiblat, waturuk dan jalan, mengetahui arah kiblat dan enam perjalanan. Ya, alhamdulillah kalau di kita, ya, ataupun zaman sekarang kebanyakan sudah jalannya sudah, ya, dibangun. Nah, tapi kalau zaman dahulu atau masih juga banyak sekarang, ya, di padang pasir yang luas, gurun Sahara, ya, begitu luasnya, atau di Jazirah Arabia ada namanya Rubu'ul Khali, ya, padang pasir yang luas. Nah, ya, padang pasir yang sangat luas. Itu juga tentunya sangat sulit. Sebagaimana kita misalnya di laut, tidak ada rambu-rambu barat mana, semuanya sama, ombak semua. Di tengah padang pasir pun juga begitu, semuanya pasir semua. Tidak ada tidak ada pohon, ya. Tidak ada pohon yang tinggi. Nah, tidak kelihatan gunung, atau kelihatan gunung banyak, yang ditanya pun juga enggak tahu namanya. Nah, apalagi di malam hari gelap, ini arah perjalanannya kemana? Nah, itu menggunakan bintang-bintang yang ada di langit, yang dia akan tetap pada posisinya, ya, tetap pada posisinya. Nah, itu jadi pedoman. Ini yang diperbolehkan. Nah, ya, ini yang diperbolehkan. Baik. Itu dari Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala. Kemudian Syekh Shalih mengatakan, "Wa kadzalika ta'allamu manazilish syamsi wal qamari lilistidlali bidzalika 'ala al-qiblati wa awqatish shalawati wal fusuli wa ma'rifatiz zawal." Demikian juga diperbolehkan mempelajari posisi-posisi matahari, tempat-tempatnya, posisi-posisi matahari, demikian juga bulan, posisi-posisi bulan, untuk dijadikan petunjuk mengarahkan kita kepada kiblat. Demikian juga waktu-waktu salat, ya, waktu-waktu salat, wal usul musim, wa ma'rifatiz zawal, demikian juga untuk mengetahui apakah sudah zawal, masuk waktu zuhur atau belum. Nah, Ada matahari yang berpindah selama sepanjang tahun, berpindah dari hari ke hari 360 tempat. Ya, setiap hari berpindah dari selatan ke utara. Nah, itu nanti akan mempengaruhi juga bayangan. Kadang bayangan benda yang kita tegakkan, bayangan tiang, misalnya, atau bayangan menara. Kalau di satu masjid ada menara, bayangannya kadang di selatan, kadang di utara. Sebagaimana kita masih saja Serambi pun juga demikian. Kadang-kadang matahari dari sebelah sana, sehingga sana sing iyo, ya. Kadang-kadang ada matahari di sebelah sana, sana yang ber, yang ada teduh, kita berteduh di sebelah sana. Nah, itu memang demikian, berganti, berpindah terus. Nah, itu juga perlu untuk diketahui nanti, sehingga ada fai'uz zawal, ya, ada bayangan. Nah, sebelum zawal. Nah, jadi tidak setiap benda ada bayangan itu berarti sudah zawal, belum. Itu harus diketahui, karena posisi matahari tidak selalu tepat di atas kita. Kalau tepat di atas kita, memang pada saat matahari tegak di atas tidak ada bayangan sama sekali. Tapi ketika matahari di sebelah utara dari ya daerah kita, di sebelah sini, maka saat tengah, maka di sini tetap ada bayangan. Ya, saat matahari di sebelah selatan, maka saat di tengah, meskipun di tengah, tapi sini tetap ada bayangan. Itu ya belum zawal. Nah, taib. Qala al-Khattabi, al-Imam al-Khattabi mengatakan, amma ilmu al-nujum alladhi yudraku min tariqil musyahadati wal khabari alladhi yu'rahu bihi az-zawal, naam, wa tu'allima bihi jihatul qiblah. Adapun ilmu perbintangan yang diketahui dari jalan menyaksikan, melihat, demikian juga berita dari orang yang jujur, alladhi yu'rahu bihi az-zawal, yang akan diketahui dengannya waktu zuhur yang tergelincir matahari, wa tu'lamu bihi jihatul qiblah, juga diketahui dengannya arah kiblat, fa innahu ghairu dakhilin fi ma nuhiya anhu, maka itu tidak masuk dalam yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Wadhalika anna ma'rifata rasdi dhilli laysa syai'an aktsara min anna dhilla ma dama mutanaqisan fasyamsu ba'du sa'idatun nahwa wasati samai min al-ufuq asy-syarqi. Nah. Ya. Itu tidak termasuk yang dilarang untuk mengetahui, memperhatikan matahari untuk mengetahui zawal. Karena ya, mengawasi bayangan, rasdud dhilli, mengawasi ya bayangan itu tidaklah lebih banyak daripada keyakinan, kenyataan bahwa bayangan benda itu selama masih berkurang panjangnya, berarti matahari masih ba'du sa'idatun, masih tetap naik ke arah tengah langit dari ufuk timur. Ya, kalau bayangannya masih berkurang, sebagaimana waktu pagi botol begini, bayangannya kalau matahari di sana panjang sekali. Tapi nanti ketika matahari naik, kan bayangannya berkurang. Itu maksudnya. Nah, ketika bayangan masih berkurang, itu berarti matahari masih menuju wasatis sama, tengah langit. Wa idza akhadha fi ziyadati, kalau bayangannya sudah bertambah, fasyamsu habiqatun min wasatis samai nahwal ufuqil ghurbi, maka berarti matahari pada saat itu ya, ketika bayangan sudah mulai bertambah, itu berarti matahari turun dari tengah langit menuju ufuk barat. Ya, menuju ufuk barat. Nah, maka berarti ketika mulai bertambah itu berarti sudah tergelincir matahari, sudah masuk waktu zuhur. Ya, sudah masuk waktu zuhur. Jadi mulainya berarti ketika tengah-tengah bayangan tetap, ya bayangannya sudah tetap. Kemudian bertambah sedikit itu berarti sudah tergelincir matahari menuju arah barat. Itulah masuk waktu sholat zuhur. Nah, dan kemudian nanti selanjutnya fai'uz zawal, bayangan yang tetap tadi kalau diukur, ya diukur dikasih tanda dengan jarum pentul misalnya. Nah nanti ketika masuk waktu asar sudah bayangan satu benda, ya sama dengan bendanya. Makanya dalam Durrul Bahya dikatakan siwa fai'iz zawal, selain bayangan zawal. Nah itu masuk waktu asar. Baik. Nah, ini ilmu seperti ini boleh untuk dipelajari karena itu hal yang nyata. Maka dikatakan ini wahada ilmun yasihhu idrakuhu bil musyahadah. Ya. Maka ilmu seperti ini boleh untuk dipelajari, bisa untuk diketahui dengan melihat. Bukan ramalan. Ya, tapi dengan melihat. Illa anna ahla sina'ati qad dabbaruha bima takhazuhu min al-alati allati yastaghni an-nadhiru fiha 'an mura'ati muddatihi wa murasadatihi. Akan tetapi kata Imam Al-Khathabi, ya ahlu hadhihi sina'ah, orang-orang yang pakar dalam hal ini, ya telah mengatur sedemikian rupa mengambil alat-alat, ya membuat alat-alat khusus dalam hal ini sehingga orang tidak lagi harus selalu mengawasi setiap detiknya. Akhirnya kemudian di ada kesimpulan-kesimpulan demikian-demikian dirumuskan. Nah ini yang diperbolehkan, jadi menggunakan ilmu bintang dan juga posisi matahari. Warahmul Mundhir al Mujahid, Ibnu Mundhir rahimahullah meriwayatkan dari Mujahid rahimahullahu taala, annahu kana la yara ba'san ay yata'allama ar-rajulu manazil al-qamar. Mujahid mengatakan tidak mengapa seseorang mempelajari posisi-posisi bintang. Ya, mempelajari posisi-posisi bintang tujuannya tadi untuk menunjukkan waktu, tanggal berapa, posisi bintang seperti ini, arah mana, ya kalau bulan tentunya di malam hari. Nah. Ya. Kemudian posisinya juga kadang berubah, berpindah. Nah, dipelajari. Baik. Maka setelah dari penukilan itu semua, Syaikh Shalih mengatakan wa ba'du fa inna aqidatal muslimi hiya azzu syai'in indahu li'anna biha najatuhu wa sa'adatuhu. Syaikh Shalih mengatakan, ya, maka sesungguhnya akidah seorang muslim itu adalah hal yang paling berharga pada dirinya. Karena dengan akidah itulah keselamatan dan kebahagiaan. Ini tergantung dengan akidah itu. Kalau na'udzubillah orang meyakini, percaya dengan ilmu perbintangan, ilmu perdukunan, ilmu sihir, ya Rasulullah SAW telah jelaskan, siapa yang mendatangi dukun, kemudian dia percaya dengan apa yang dia katakan, dia kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah, ya ilmu sihir mempelajarinya satu kekafiran, mempercayainya pun juga demikian. Maka ini harus dihindari, ya. Tidak boleh percaya terhadap ramalan-ramalan seperti itu. Fayajibu alaihi ayyahrisa ala tajannubi ma yusibu ilaiha. Maka wajib bagi seorang muslim untuk bersemangat menghindarkan, menjauhkan diri dari hal-hal yang akan mencacati akidahnya, membuat jelek akidahnya. Aw yamassaha, atau menyentuhnya dari kesyirikan wal khurafati wal bid'ah, dari syirik, khurafat maupun bid'ah-bid'ah. Litabqa safiyatan mudhi'atan, agar supaya akidahnya tetap jernih dan bersinar terang. وذلك بالتزام الكتاب والسنة وما عليه السلف الصالح, yaitu dengan selalu berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah dan jalan para salafus saleh. Wala yatimu dzalika illa bi ta'allumi hadhihi al-aqidah, dan tidak akan terwujud itu kecuali dengan kita mempelajari akidah ini. Wa ma'rifati ma yudduha min al-aqaidil munharifah, dan juga mempelajari mengetahui apa yang menjadi kebalikan dari akidah-akidah tersebut, dari akidah yang menyimpang. Ya, lawan daripada akidah yang benar, akidah yang menyimpang kita juga harus mengetahui. Wala siyama wa annahu qad kathura al-yawma fi shufufil muslimin mahman yahtarifu at-tajjila wash-sha'wadata at-ta'alluqa bil quburi wal adrihati bi talabil hajati wa tafrijil kurubati kama kana 'alaihi al-musyrikun al-awwaluna aw ashad. Nah, ya, kita harus belajar akidah yang benar, sebagaimana juga harus tahu keyakinan-keyakinan yang salah. Ya, karena terlebih-lebih pada hari ini, kata Syaikh Shalih Fauzan, zaman kita ini di barisan kaum muslimin ada orang-orang yang yahtarif, yang berprofesi mencari uang, mencari ya apa namanya hasil, ihtiraf itu bekerja. Dengan at-tadjil, dengan penipuan, dengan berbagai macam bentuknya, ya termasuk yang berkedok agama. Wasya'wadah, kemudian juga menjual mantra-mantra, wata'alluq bil kubur, berkaitan bergelantung dengan kuburan, menggantungkan nasib dengan kuburan. Wal adrihah, dan lubang-lubang. Nah, kuwa-kuwa ya. Bipalabil hajat, untuk mencari kebutuhan mereka. Watafrijil kurubat, atau menyingkap musibah mereka, mengangkat musibah mereka. Kama kana alaihil musyrikun, sebagaimana dahulu orang-orang musyrik lakukan. Au asyad, bahkan atau lebih dahsyat. Ibafatan ila tikhadihi musadati atau as-sadata wa ashabat turki sufiyati arbaba min dunillah, ditambah lagi mereka menjadikan sayyid-sayyid, ya, menjadikan sayyid-sayyid, nah, syarif-syarif atau habib-habib, pimpinan-pimpinan, ya, wa ashabat turki sufiyah, dan para pendiri tarekat-tarekat sufi sebagai arbab, tuhan-tuhan selain Allah. Yusyari'una li'atba'ih minad-din, yang mereka menentukan agama bagi pengikut-pengikutnya. Nah, ya, bagi di negara kita banyak ada juga abuki, ya, alif rebuwaki, ya, yang baru idul adha hari Rabu. Nah, memang kelompoknya rebuwaki. Kemarin itu rebuwaki, nah. Hah? Nah. Ya, Alan Abu Waki. Ada lagi yang jemaah An-Nadhir, macam-macam. Yang masuknya bintang abah bulan Ramadan dengan gelombang surut air laut. Nah, ada lagi di Aceh, macam-macam. Ya. Nah, itu ya. Nanti penyimpangannya dari berbagai sisi. Nah, karena biasanya demikian. Kalau sudah ada bid'ah hasanah, itu lanjut bid'ah-bid'ah yang lainnya menentukan, ya. Nah, mereka menentukan wirid, sholat, macam, ya, kepada para pengikutnya. Malam ya'lam billah, yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala haula wala quwata illa billah, maka tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan untuk berpindah dari satu keadaan menuju keadaan yang lain kecuali dengan nikmat dan taufik serta bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah rahimana wa rahimakumullah, mari kita semua lebih semangat mempelajari akidah yang benar, sebagaimana juga kita mengetahui akidah-akidah yang menyimpang. Nah, semuanya untuk supaya tetap menjaga akidah kita bersih murni sebagaimana yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Mungkin kita cukup sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.